kan selalu gagal lagi. Hatiku tetap dekat dan takkan menyerah. Aku masih belum beruntung, salah dan selalu salah lagi. Di bawah teriknya matahari.